Apa itu Al-Falaq? Ghasiqin idza waqab. Hah? Apa? Malam-malam. Ngomong apa ya? Ah. Malam ketika datang. Ma makna an-naffathat? Apa itu an-naffathat? Antum. Anta Taufiq. Hah? Wanita tukang sihir. Atau sebagai mengatakan apa? Jiwa-jiwa yang menyihir. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد كتاب ممسكي سورة الإخلاص. Dan surah ini disebut suratul ikhlas disebabkan karena ayat-ayat yang terkandung di dalam surah ini murni menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang al-asma wa sifat, dan tentang keadaan Allah Jalla wa'ala yang dengannya seorang mengetahui sifat Allah Jalla wa'ala yang tidak ada satupun yang menyamai dari kalangan makhluknya. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah suratul ikhlas makkiyah atau madaniyah. Namun yang zahir suratul ikhlas ini makkiyah. Suratul ikhlas makkiyah. Hal ini dikuatkan dengan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya suratul ikhlas. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, meskipun beberapa jalur riwayat tersebut lemah, namun para ulama menghasankan disebabkan karena saling menguatkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ketika orang-orang musyrikin mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengatakan unsub lana rabbak, tolong nisbatkan kepada kami Rabbmu. Dalam riwayat yang lain sif lana rabbak, tolong sebutkan ciri-ciri Rabbmu kepada kami. Fa'anzalallahu hadhihi as-surah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan surah ini, suratul ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Terdiri dari empat ayat. Berkata al-mufassir hafizahullah ta'ala, qul ayyuhal rasul, katakanlah, yakni wahai Rasul, karena mereka bertanya kepadamu, maka jawablah. Ini jawabannya yang menjelaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifatnya. Huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Ahad maknanya wahid. Ahadun maknanya wahid. Ay al-mutafarridu bil-uluhiyyati war-rububiyyah wal-asma'i was-sifat la yusharikuhu ahadun fiha. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersendiri dalam hal uluhiyah. Dialah yang berhak disembah, tidak kepada yang lainnya. Dalam hal rububiyah dan dalam hal al-asma wa sifat, tidak ada satupun yang menyertai, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam ketiga perkara ini. Dalam uluhiyah, rububiyah, dan al-asma wa sifat. Ahadun. Ahadun fi uluhiyatihi. Ahadun fi rububiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Dan ahadun semakna dengan wahidun. Oleh karena itu disebutkan dalam sebagian qira'ah, diriwayatkan dari qira'ah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dengan bacaan qul huwallahu wahid. Qul huwallahu wahid. Diriwayatkan dari qira'ah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yani wahidun ahad. Maknanya sama. Allahu samad. Allahu as-samad. Apa yang dimaksud as-samad? Kata al-mufassir, alladhi kamula fi sifati syarafi wal majdi wal azamati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam sifat-sifat kemuliaan, keagungan, ya, dan kemuliaannya sama, ya. Nah, mulia dalam seluruh sifat-sifatnya. Kata Sa'id bin Jubair, huwal kamilu fi jami'i sifatihi wa af'alihi. As-Samad itu adalah yang sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya, demikian pula perbuatan-perbuatannya. Ini makna as-samad. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau mengatakan huwa alladhi huwa sayyidul alladhi kamula fi su'dudih. Ya, yaitu as-sayyid yang sempurna dalam su'dudnya, dalam keagungannya, dalam kemuliaannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Alladhi yaqsiduhu al-khalaiqu. Di mana makhluk-makhluk ini semuanya menuju kepadanya. Fi qada'il hawaij war-ragha'ib. Dalam hal menunaikan berbagai kebutuhan dan kehendak. Jadi ini makna as-samad. Jadi as-samad itu adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Sempurna dalam hal sifat-sifatnya, sempurna dalam hal kemuliaannya, sempurna dalam hal keagungannya, kekuasaannya, sehingga seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada makhluk, dan seluruh makhluk butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Ini yang dimaksud As-Samad. Dan di sana ada penafsiran-penafsiran yang lain. Namun ini yang masyhur. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid, ai laisa lahu walad. Allah itu tidak memiliki anak. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, ay wala walid wala sahibah. Dan Allah pun tidak diperanakkan, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak punya orang tua, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya pasangan. Allah itu ahad. Ya. Yang kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang maha sempurna, azaliyun wa abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh kepada yang lain. Dari sini menunjukkan batilnya pemahaman orang-orang kafir. Ya. Orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa para malaikat itu anak-anaknya Allah. Pemahaman Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu anaknya Allah. Orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anaknya Allah. Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengatakan Allah Jalla wa'ala itu memiliki anak, maka sungguh dia telah mencaci maki Allah, mencela Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dhalik. Wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dhalik." Ya. Ada di antara manusia ini mendustakan aku dan tidak berhak dia mendustakan aku. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Di antara manusia ada yang mencaci maki aku, padahal tidak sepantasnya dia mencaci maki aku. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun sikap makhluk yang mendustakan aku, qauluhum, yaitu ucapan mereka, la yu'idani kama bada'ini. Ucapan mereka bahwa tidak mungkin Allah akan mengembalikan aku, membangkitkan aku kembali sebagaimana Allah memulai penciptaannya kepada aku. Ini manusia yang berkeyakinan seperti ini telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma wa laysa awwalul khalqi ahwad 'alayya min i'adati, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal tidaklah ya, menciptakan makhluk itu lebih ringan daripada mengembalikan. Kalau mengembalikan sudah ada bentuknya, sudah ada kelengkapannya. Kalau menciptakan dari awal saja Allah Subhanahu wa taala maha mampu, apalagi hanya untuk mengembalikan. Sangat mudah bagi Allah Jalla wa ala, wa dhalika 'ala Allah yasir. Wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu, adapun celaan manusia itu kepadaku ketika dia mengatakan ittakhadallahu waladan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat anak. Ya. Lalu kata Allah, wa ana al-ahadus samad, lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Padahal aku ini adalah al-ahadus samad. Saya tidak melahirkan dan aku pun tidak dilahirkan. Dan tidak ada satupun yang menyerupai aku. Nah, dan maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui mereka telah mencaci maki Allah, namun Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Ma ahadun asbara ala adza sami'ahu min Allah. yad'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum kama fil Bukhari, dalam sahih Imam Bukhari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menisbatkan Allah itu punya anak, tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka, Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka, padahal mereka mencaci maki Allah. Manusia kalau dicaci maki sudah, mungkin dia mengatakan, ngapain anak membantu kamu, saya tidak akan bantu kamu lagi ya. Kamu mencelaku kok. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha sabar. Yang berikutnya ayat yang keempat, walam yakun lahu kufuwan ahadun, walam yakun lahu, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kufuwan. Sebagian membaca kufuan. Ya, ya, apa yang dimaksud? Ai mumathilan, yang semisal, yang menyerupai. Wala musyabihan. Ya, dan yang menyerupai ahadun min khalqihi, satu pun dari makhluknya. La fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah, baik pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, dan demikian pula pada perbuatan-perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddas. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia, maha tinggi, dan maha suci. Jadi ini penafsiran dari suratul Ikhlas. Dan suratul Ikhlas ini ringkas, ya. Akan tetapi memiliki kandungan yang sangat-sangat bermanfaat sekali, menjelaskan tentang identitas Allah Jalla wa'ala, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang berhak untuk diibadahi, tidak pada yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri sendiri, Allah yang mengurusi makhluk, dan makhluk Allah tidak butuh kepada mereka, bahkan merekalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada seorang membaca dan dia terus mengulang-ulangi. Dia membaca qul huwallahu ahad. Ya. Dia mendengarkan, orang ini mendengarkan ada seorang selalu mengulangi bacaan qul huwallahu ahad. Ka'annahu yataqalluha, seakan-akan dia menganggap, apa sih kok dikit-dikit qul huwallahu ahad terus yang dibaca. Kenapa enggak surah yang lain? Ya, taunya membaca kulhu, kulhu, kulhu katanya. Nah, ya. Seakan-akan dia menganggap rendah. Seakan-akan dia menganggap remeh bacaan kulhu Allahu ahad itu. Berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadih, innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'anul Karim. Ya. Menyamai sepertiga Al-Qur'anul Karim. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Darda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aya'jizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Apakah lemah salah seorang kalian untuk membaca dalam satu malam sepertiga Qur'an? Apa kata para sahabat, waman yutik, siapa yang bisa begitu ya Rasulullah, dalam satu malam sepertiga Quran habis dibaca? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran. Ya, difikir sahabat yakni sepertiga Quran berapa juz? Ternyata yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup baca qul huwallahu ahad. Para ulama menyebutkan mengapa suratul Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran, sebab Al-Quranul Karim secara menyeluruh terbagi menjadi tiga. Sepertiga pembahasannya tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah Azza wa Jal. Kemudian pembahasan yang kedua masalah ahkam, hukum-hukum. Dan yang ketiga adalah masalah Al-Qasas. Ya, kisah-kisah. Nah, yang diambil ibrah di dalamnya. Nah, hukum-hukum yang juga beserta dengannya balasan, balasan pada yaumul qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu ketika ada seorang mendengarkan seseorang membaca qul huwallahu ahad. Ketika hamba ini membaca qul huwallahu ahad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajibat, telah tetap, telah wajib. Maka orang ini pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqul wajibat? Kenapa engkau mengatakan wajibat?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wajibat lahul jannah." Telah ditetapkan baginya surga membaca qul huwallahu ahad. Ya, begitu mendengarkan berita ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin mengejar orang itu, orang yang baca qul huwallahu ahad, untuk menyampaikan berita gembira ini. Namun kata beliau, walakinni akhsha ayyafutanil ghada ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun aku takut, aku khawatir tertinggal makan siangnya bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa athartul ghada ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun lebih mengutamakan makan siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai makan siang saya mencari orang itu, fa idza huwa qad dhahab. Ternyata orang itu sudah pergi. Tidak lagi kelihatan. Ya, besar sekali keutamannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, nah, selama dalam perjalanan pimpinan pasukan ini kalau dia imam, dia selalu mengakhiri bacaannya sebelum dia ruku, ya. Selalu diakhiri dengan membaca qul huwallahu ahad. Selalu terus setiap sholat seperti itu. Akhirnya begitu mereka tiba, sebagian mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang imam yang sering membaca, ketika membaca selalu dia mengakhiri sebelum ruku membaca qul huwallahu ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, tanya kepadanya sebab apa dia melakukan hal tersebut. Ketika hamba ini ditanya, maka dia mengatakan li'annahu sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Ya. Sebab itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan aku senang membaca surah ini yang di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, fa'lam anna Allah taala yuhibbu, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbu. Sampaikan berita kepadanya bahwa Allah telah mencintai dia. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu dengan surah qul huwallahu ahad ini menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita pun telah menyelesaikan pembahasan suratu Al-Ikhlas. Naktafi bihadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.